إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam yaitu kitab Ar-Rada'ah kitab masalah susuan atau saudara sepersusuan disebutkan di sini Ar-Rada'ah. ما معنى الرضاع؟ الرضاع بفتح الراء وكسرها مصدر أو مصدر من رضع الثدي إذا مصه. كلمة رضاع dengan difathahkan ra-nya dan boleh pula dikasrahkan مصدر dari رضع. Dia adalah مصدر dari فعل رضع الثدي. Kalimat rada'a thadya adalah menyusu. Bayi yang menyusu pada ibunya disebut dengan kalimat rada'a thadya. Ida massahu. Maknanya menyusu di sana adalah massahu. Kalau bayi itu menyedotnya, meminumnya. Massahu artinya menghisapnya. Disebut dalam bahasa Arab dengan rada'a. Bermakna menghisap atau meminum dengan menyedotnya itu disebut rada'. Itu asal katanya. Wa ta'rifuhu syar'an, sedangkan definisinya secara syar'i masalabanin thab an hamlin aw syurbihi. Dikatakan di sini ta'rifuhu syar'an, definisinya secara syar'i adalah meminum. Meminum susu. Thaba'an hamlin aw syaribahu. Thaba'an hamlin yang biasanya keluar ketika dalam keadaan hamil atau dalam keadaan dia melahirkan. Nah, sehingga walaupun tidak dalam bentuk mas, tidak dalam bentuk apa istilahnya, menyedot, ngempeng, walaupun melalui gelas, itu tetap disebut rada'. Jadi rada' yang mananya menyusui itu biasanya atau di asal katanya dari menyedot susu langsung dari ibunya. Tetapi dalam istilah syar'i kalau disebut rada', tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Kalaupun meminumnya dalam keadaan dengan gelas, diambil dalam sebuah gelas kemudian diberikan pada bayi tertentu, maka terjadilah di sana hubungan persaudaraan yang disebabkan karena persusuan. Walaupun dikatakan oleh ibu si anak tadi bahwa anak ini tidak pernah menyusu pada dia. Iya, menyusu dalam artian ngempeng, menyedot langsung dari ibu tersebut, tidak. Tetapi air susunya telah diminumkan kepada anak ini sudah cukup sebagai rada. Maka di sini disebut dengan kalimat massa, diakhiri dengan kalimat au syaribah. Apakah dalam bentuk mas ataupun dalam bentuk syur, kedua-duanya termasuk rada'. Wa hukmu rada'a thabitun bil kitabi wa sunnah wal ijma' ونصوصه مشروعة ونصوصه مشهورة. Dan hukum rada'ah adalah thabit, telah tetap dalam kitab Al-Quran dan dalam sunnah. Wal ijma', dan juga dalam ijma'. Wanususu masyhurah, dan nas-nasnya juga masyhur. Wal ahkamul mutarattibah ala rada', dan hukum-hukum yang merupakan konsekuensi dari persusuan ini adalah tahrimun nikah, diharamkannya nikah. Wa ibahatun nazar wal khulwah, bolehnya bertemu, saling melihat. Wal khulwah, bolehnya berduaan tanpa mahram, karena memang sudah mahram dengan persusuan. Wal mahramiyah fis safar, dan juga hukumnya dia bisa menjadi mahram dalam safar. La wujuban nafaqah wa tawarus wa wilayatan nikah, tidak termasuk wujubun nafaqah, tidak termasuk wajibnya memberi nafkah. Wa tawarus, saling mewarisi. Wa wilayatan nikah, atau perwalian dalam pernikahan. Perhatikan di sini. Qul inna a'udzu billahi, disebutkan dalam bab rada'ah, kalau seorang anak menyusu pada seorang ibu yang bukan ibu yang melahirkannya, ibu lain, yang ibu itu memang pekerjaannya menyusui, seperti Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah, sebagaimana siapa lagi, Suwaibah al-Salamiyah. Nah, itu adalah orang-orang yang memang pekerjaannya menyusui, mencari bayi yang mau disusui. Maka apakah dengan bayaran atau dengan ikhlas tetap akan terjadi hubungan persaudaraan antara si anak al-walad yang disebut dengan murdi' dengan ibunya yang disebut dengan ummur rada'ah, atau ibu yang menyusui, akan terjadi hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan itulah yang disebut dengan rada'ah. Yuhram minar rada'ah ma yuhram minan nasab, diharamkan dengan sebab rada'ah seperti yang diharamkan dalam nasab. Apa yang diharamkan dalam nasab seorang anak pada ibunya? Diharamkan nikah. Diharamkan nikah. Demikian pula anak yang disusui oleh ibu susuan, anak itu tidak boleh menikah dengan ibu susuannya. Demikian pula bolehnya dia menjadi mahram dalam safar. Demikian pula boleh bertemu, boleh melihat, boleh bersalaman. Demikian pula semua yang kaitannya dengan mahram, maka terjadi dengan sebab rada'ah. Kecuali disebutkan di sini. Kecuali nafkah. Kalau orang tua pada anaknya ada kewajiban nafkah, tapi seorang ibu susuan terhadap anak yang disusuinya enggak ada kewajiban, karena dia lahir bukan dari perutnya, itu anaknya orang lain. Maka yang berkewajiban untuk memberi makan adalah ya ibunya yang melahirkannya. Paham ya? Untuk masalah nafkah tetap pada ibu yang melahirkannya. Berarti di sini dikatakan la wujuban nafaqah wa tawarus wilayatan nikah, tidak termasuk wajibnya memberi nafkah atau waris mewaris atau masalah pernikahan, perwalian pernikahan. Sehingga kalau seorang mau menikah bapaknya tidak ada, maka siapa walinya? Dia punya bapak susuan, bolehkah menikahkan? Tidak. Tunggu, cari ada pamannya kah, kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Tidak kepada rada'ah, tapi kepada nasab. Ini masalah perwalian pernikahan. Sehingga dikecualikan tiga perkara, yaitu wujubun nafaqah, tawarus, dan wilayatun nikah. Wa hikmatu hadhil mahramiyah wassilah zahirah, dan hikmahnya dari masalah kemahroman disebabkan rida'ah, apa hikmahnya? Hikmahnya zahirah. Hikmahnya sangat jelas. Apa itu? Innahu hina taghadda bilabani hadhihi almar'ah. Karena anak tadi ketika dia meminum dan dia tumbuh besar dengan susunya wanita tadi, nabata lahmuhu alaihi, maka akan tumbuh dagingnya pada si anak tadi. Daging dari ibu tadi tumbuh pada daging anaknya, atau daging anak ini tumbuh karena susu si ibu tadi. Apa ada hubungan darah atau tidak? Ada hubungan daging, hubungan darah. Karena memang yang namanya laban min baini farasin wa dam, antara kotoran dengan darah, di sana ada laban, ada labanan, ada susu yang kemudian dia dalam keadaan diminum oleh anak tadi dan menjadi daging. Berarti pada anak tersebut ada daging-daging dari ibu susuan tadi. Maka wajar kalau terjadi padanya persaudaraan. Nabatalah muhaalai, fakahkan nasabilahu minha, maka ada persamaan dengan nasab. Nasab juga demikian, hubungan daging, hubungan darah. Karena anak itu lahir dari perut ibunya, maka anak itu adalah daging dari ibunya. Iya toh? Maka wajar kalau dia bersaudara ibu dengan anak. Demikian pula ibu yang menyusui, pada anak itu ada daging yang tumbuh dari si ibu susuan tadi. Karena menyusui, dan susu itu jadi daging. Maka wajar kalau terjadi persaudaraan, karena sama kejadiannya dengan nasab, yaitu anak itu mengandung daging dari ibunya. Ibu dari nasab, ibu nasab juga sama. Ibu susuan juga sama. Dia mengandung daging dari ibu susuannya. Walidha karihal ulama ustirda al-kafirah wal-fasiqah. Oleh karena itulah para ulama tidak menyukai, menganjurkan untuk jangan anak itu disusui oleh orang kafir atau oleh orang fasik. Karena akan tumbuh daging si kafir tadi padanya. Akan tumbuh daging si fasiqah tadi pada anak itu. Wasayyi'atul khuluq aw man biha marad. Demikian pula tidak dianjurkan untuk menyusukan anaknya kepada seorang ibu yang jelek akhlaknya, atau man biha marad, atau seorang ibu susuan yang memiliki penyakit. Penyakit yang tentunya penyakit yang menahun, penyakit yang terus-menerus. Li'annahu yasri ilal walad. Karena bisa jadi penyakit itu akan mengalir pula kepada anak susuannya. Wastahabbu an yakhtara al-murdi'ah al-hasanah. Dianjurkan untuk menyusui anaknya, memilih ibu-ibu yang menyusui adalah ibu yang baik akhlaknya. Sayyul khalqi wal khuluqi. Yang hasanatul khalqi wal khuluqi. Yang baik akhlaknya, baik pula badannya. Khalq adalah ciptaannya, artinya orangnya sehat, normal, dalam keadaan tidak sakit, tidak cacat. Wal khuluq adalah akhlaknya. Fa inar radha yughayyiru at-tiba', karena radha susuan itu akan merubah perangai. Jadi di samping menyusui itu memberikan gizi, memberikan gizi yang akan membentuk dagingnya, juga memberikan sesuatu yang akan membentuk akhlaknya. Sehingga para ulama menganjurkan untuk mencari ibu susuan yang dalam keadaan berakhlak baik, mukminah taqiyah. Wal ahsan annahu la yurdi'uhu illa ummu. Dan lebih baik lagi untuk tidak menyusukan kepada siapapun kecuali pada ibunya sendiri. Itu yang lebih afdal. Li'annahu anfa' wa amra wa ahsan aqibah. Karena kalau menyusukan anak pada ibunya sendiri, maka itu anfa' wa amra wa ahsan, lebih bermanfaat, lebih wajar, lebih baik, dan akan akibatnya nanti akan jadi baik. Enam. Min ikhtilatil maharim allati rubbama tuqi fi masyakil zawjiyah. Karena biasanya kalau sudah terjadi susu menyusu, terjadi rida'ah, biasanya tercampur al-maharim, tercampur antara mahram dengan yang bukan mahram. Dan biasanya pula akan terganggu hubungan suami istri. Apa terganggunya? Si suami merasa enggak enak kalau orang ini berhubungan dengan fulan. Istrinya berhubungan dengan fulan. Dengan alasan saudara susu saya. Saya pernah disusui oleh ibunya dia. Bagaimana? Secara kenyataan memang saudara susu. Tapi yang namanya suami melihat ini anak muda yang seumur dengan istri saya, bergaul berdua, ngobrol berdua, apa enggak cemburu? Jadi masalah. Ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan ini yang banyak menyebabkan orang-orang kemudian bermain-main di dalamnya. Bermain-main di dalamnya artinya sengaja. Karena memang si wanita ini suka sama laki-laki tersebut. Tapi bukan suaminya. Maka dia berupaya untuk menyusuinya. Memberikan segelas susu pada dia dari teteknya untuk menjadi mahram kepadanya supaya bisa berhubungan. Sekedar supaya bisa berhubungan. Dengan alasan dalam riwayat, dibawakan riwayat-riwayat. Khonifirina azakumullah. Ini niat-niat jelek tadi dibungkus dengan alasan radha'ah. Maka khonifirina azakumullah, hati-hati dengan yang demikian. Qala, dikatakan selanjutnya, rubama tuqi' fi masyakil zawjiyah, bisa jadi akan mengacaukan atau akan membuat masalah pada hubungan suami istri. Wa qad hasal at-tibau 'ala labanil dan para dokter-dokter pun secara keilmuan mereka menganjurkan agar yang menyusuinya ibunya sendiri. La siyama fil ashhuril awal, lebih-lebih lagi pada bulan-bulan pertama baru lahir. Maka yang paling bagus adalah susu ibunya sendiri. Wa qad dhaharat lana hikmatullahil kauniyah, dan sangat tampak bagi kita hikmah apa yang Allah takdirkan di alam ini, di kaun ini. Hina ja'ala ghidha'ut tifl min labani ummihi, ketika si bayi itu meminum susu ibunya, dan yataghadza, tumbuh besar dari susu ibunya. Bitajarib, dengan berbagai macam pembuktian praktek-praktek, terlihat hikmah yang sangat besar. Yani bitaqariril attibba'i wa nasaihihim wallahu hakimun alim, yani dengan penelitian para dokter-dokter, dengan nasihat-nasihat mereka dan pengalaman-pengalaman mereka, mereka melihat bahwa susu yang paling baik untuk si bayi adalah susu ibunya. Sangat sesuai, sangat cocok. Kalau ada cocok tidak cocok, maka yang paling cocok adalah susu ibunya. Bukankah susu demikian ada yang tidak cocok susunya, kemudian buang-buang air dan seterusnya. Maka yang paling cocok adalah susu ibunya. Karena dia lahir dari perut ibu itu. Maka susu yang paling cocok adalah susu ibunya. Demikian apa yang Allah takdirkan di alam ini. Dan apa yang telah diteliti oleh para dokter-dokter, kenyataannya Allah menciptakan demikian. Setiap bayi yang lahir akan cocok dengan susu dari ibunya. Hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Ar-Radha'ah adalah hadis as-sabi'u al-ashrun ba'da 300. Hadis ke-327. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi binti Hamzata la tahillu li la yahrum min ar-radha'ah yahrum min ar-radha'ah ma yahrum min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min ar-radha'ah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang anaknya Hamzah, la tahillu li, bahwa wanita yang merupakan bintu Hamzah, anaknya Hamzah ini, tidak halal bagiku. Tidak halal dinikahi. Kenapa? Yahrum minar radha' ma yahrum minan nasab. Karena apa yang haram? Karena sebab nasab atau karena sebab radha'ah sama dengan yang diharamkan karena nasab. Wahiyya ibnutu akhi minar radha'ah. Sedangkan perempuan itu adalah anak saudaraku sepersusuan. Berarti apa? Ponakan susu. Enam. Kalau Rasulullah SAW dengan anak saudaranya sepersusuan, dengan Hamzah. Rasulullah dan Hamzah disusukan oleh satu satu radhi'ah atau murdi'ah, ibu susuan yang sama. Maka nanti anaknya merupakan ibnatu akhi minar radha'ah, anak saudaraku satu susuan. Istrinya apa suaminya? Suaminya yang menyusui, juga saudara. Dan terus begitu. Sama seperti nasab. Yahrum minar radha' ma yahrum minan nasab. Wa hiya ibnatu akhi minar radha'. Bahwa dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Hadis yang berikutnya, hadis Amin wal Ishrun ba'da 300. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya persusuan akan mengharamkan ma yahrumu minal wiladah, seperti apa yang diharamkan karena wiladah, karena kelahiran. Dengan lahirnya seorang anak, maka yang melahirkannya jadi ibu, suaminya yang melahirkan jadi bapak, anaknya orang yang melahirkan jadi saudara, akhi, ya kan, kakak, adik, kemudian saudaranya ibu yang melahirkan, apa itu? Jadi bibi, mahram enggak? Mahram. Saudara perempuannya bapak, bapak yang dari suami yang melahirkan anak itu, hah? Nah, bibi juga, bibi dari ibu, bibi dari bapak, atau dalam bahasa Arab khalah dengan ammah. Khalah dengan ammah jadi mahram juga. Sekarang itu kan karena kelahiran. Sekarang yang menyusui, ibu menyusui dia, orang lain sesungguhnya asalnya, tapi karena dia waktu itu susunya kurang dari ibu aslinya, kering, maka dia mencari ibu susuan, dapat ibu susuan, disusui beberapa bulan, maka ibu yang menyusui jadi ibunya, ibu susuan. Suami dari ibu yang menyusui jadi bapaknya, bapak susuan. Dan terus jadi pamannya, bibinya, bibi susuan, paman susuan, sampai anak-anak dari ibu yang menyusuinya. Apa? Nam akhi atau akhuhu minar radha'ah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi dengan kalimat akhi minar radha'ah. Dia saudaraku dari sepersusuan atau saudaraku sepersusuan. Anaknya dari saudara susu tadi, ibnatu akhi minar radha'ah. Apa itu ibnatu akhi? Kalau terjemahkan, ponakan. Ponakan susuan. Mahram enggak ponakan? Kalau dalam nasab ponakan itu mahram, maka dalam susuan pun ponakan mahram. Dan ini kasus tadi, anaknya Hamzah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ibnatu akhi minar radha'ah, dia anak saudara susuanku. Nah, al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas dalam hadis-hadis ini, raghiba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu minan nabi an yatazawwaj bintu ammihima Hamzah. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sangat berharap agar Nabi SAW mau menikahi anak perempuan dari pamannya. Siapa pamannya? Hamzah. Fa akhbarahu SAW, maka Nabi menghabarkan annaha la tahillu lahu, bahwa anaknya Hamzah, anak perempuannya Hamzah, tidak halal bagiku. Li'annaha bintu akhihi minar radha'ah, karena Hamzah adalah saudara susuannya, maka anaknya berarti anak saudara susunya. Fa'innahu s.a.w. wa'ammuhu Hamzah radha'a min Thuwaibah, karena Rasulullah s.a.w. dan pamannya Hamzah disusui oleh satu ibu susuan yang bernama Thuwaibah al-Islamiyah. Wa hiya maulah li Abi Lahab, dan Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab yang telah dimerdekakan. Maulah adalah budak yang telah dimerdekakan. Fasara akhahu minar radha'ah, maka Hamzah menjadi saudara Rasulullah SAW sepersusuan. fayakunu ammu bnatihi, maka Rasulullah SAW menjadi paman anaknya Hamzah, paman sepersusuannya. Wa yahrum bisababir radha, maka diharamkan untuk menikah dengan anak tersebut, dengan anak perempuan tersebut, bisababir radha, karena sebab susuan. Maka diharamkan dengan sebab susuan itu, ma yahrum mithluhu minal wiladah, diharamkan karena sebab susuan apa yang diharamkan karena sebab wiladah. Kalimat ini menjadi kaidah yang kalian mesti hafal, ucapan Rasulullah SAW, yahrum minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, diharamkan yang menjadi haram karena sebab radha' seperti yang diharamkan karena sebab kelahiran. Sehingga kalau disamakan seperti itu, tinggal kamu lihat saja yang diharamkan karena sebab kelahiran apa saja. Ini ibu om melahirkan seorang anak walad, yang menjadi mahram terhadap anak ini siapa? Ibu yang melahirkannya. Kemudian bapak yang menjadi suami ibu yang melahirkannya. Kemudian anak-anaknya menjadi saudara. Siapa lagi? Pamannya, saudara ibu, khal, saudara bapak, am, atau lebih anu, supaya karena kita bicara tentang laki-laki, walad, kepada saudara perempuan ibunya, saudara perempuan pamannya, saudara perempuan bapaknya. Siapa lagi? Anak-anaknya ini. Anak-anaknya saudara dia. Anaknya ini apa? Terhadap walad. Ponaan. Mahram atau enggak mahram? Mahram juga. Demikian pula kamu gambarkan hubungan karena sebab persusuan. Sekarang ini om minar radha'ah, ibu yang menyusui. Ini anaknya murdha', anak yang disusuinya. Yang diharamkan anak tersebut, yang menjadi mahram dengan anak tersebut yang disusui oleh ibu ini, apa saja? Ibunya, ibu susuan, suaminya, bapak susuan, anak-anaknya, saudara susuan, cucu-cucunya, ponakan susuan, terus anak, khalah, amah, dan seterusnya. Paham dong? Jadi sama, persis. Petanya kalau digambarkan sama arahnya. Ini karena wiladah, ini karena susuan. Dan sudah dikatakan sebabnya, karena memang dengan susuan itu anak ini akan menjadi besar dan tumbuh daging dari dagingnya si ibu ini. Sama seperti bayi lahir dari dagingnya si ibu ini. Oleh karena itu hubungan nasabnya pun, hubungan persaudaraannya sama. Maisafatu minal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini berarti? Tentunya yang pertama, ma yathbut minar firradha' minal mahramiyah wa minha tahrimun nikah. Thabit, telah tetap dalam masalah persusuan dari persaudaraan mahram. Wa minha tahrimun nikah, diantaranya adalah diharamkannya menikah. Yang kedua, anahu yathbut fihi mithl ma yathbut minan nasab. Yang kedua kita dapatkan kaidah tadi, bahwa thabit, hubungan persaudaraan karena radha'ah sama seperti hubungan persaudaraan karena nasab. Fa kullu imra'atin hurrimat nasaban hurrimat min tamatsuliha radha'an. Maka setiap wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab, karena itu bibinya, itu paman dan sebagainya, diharamkan pula yang sepertinya pada persusuan. Sama persis seperti yang kita gambarkan tadi. Yang kesana, yang kemari, yang pamannya, bibinya, sampai ke cucunya, ponaannya. Nah, yang ketiga, alladzina tantashiru fihimul mahramiyah min ajli radha' humul murtadi' wa furu'ihi wa abna'uhu wa banatihi wa naslihim amma usuluhu min abul um wa abaihim fala yadkhuluna fil mahramiyah. Yang tersebar tentang kemahramannya fihim al mahramiyah min ajli ar-ridha humul murtadi' wa furu'ihi. Hanya murtadi' wa furu'ihi saja yang menjadi saudara ibunya, menjadi saudara terhadap bapaknya, menjadi saudara terhadap saudaranya dan seterusnya, itu hanya yang disusui saja. Hanya yang disusui saja. Baik. Dan furu'ihi, dan cabang-cabangnya, artinya anak-anaknya si laki-laki ini. Baik. Furu'uhu maknanya abna'uhu wa banatuhu, anak laki-lakinya, anak perempuannya, wa naslihin, dan turunannya terus ke bawah. Wa in nazal terus ke bawah. Amma usuluhu min ab wa um wa abaihim fala yadkhuluna fil mahramiyah. Adapun usul tidak masuk. Jadi yang langsung bersaudara dengan ibunya, jadi ibu susuan dan seterusnya, ini ke bawah. Adapun ibu dia yang asli di sini, bapak dia yang asli di sini, dia tidak menjadi saudara terhadap ini. Paham? Ke atas tidak. Ke bawah ya. Afum. Hah. Enam. Jadi, yang menjadi mahram seperti nasab tadi adalah anak yang disusuinya saja dan turunannya. Adapun ke atas, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya sampai ke atas, tidak berhubungan saudara dengan yang menyusui ini. Jadi, walaupun anak ini menjadi saudara terhadap ibu bapaknya yang melahirkan, dan menjadi saudara terhadap ibu bapak yang menyusui, dia ke sana mahram, ke sini mahram. Tetapi bapak ini dengan ibu ini tidak mahram. Bapak yang melahirkan dan ibu yang menyusui tidak mahram. Ya? Baik, jangan dianggap berarti mahram bapaknya. Tidak. Tidak berhubungan. Yang ini tetap tidak berhubungan saudara. Yang bersubungan saudara adalah yang disusui, anaknya, cucu, cicit, canggah, udeg-udeg siwur, dan seterusnya. Enam. Wakadhalika hawashihi. Demikian pula hawashihi juga tidak bergabung untuk menjadi mahram. Siapa hawashihi? Kakaknya dia, adiknya dia. Jadi kalau ke atas disebut usul, kalau ke bawah disebut furu', kalau saudara kakak adiknya kanan kirinya disebut hawashi. Demikian pula hawashinya min ikhwah wa akhwat wa a'mam wa ammat wa akhwal wa khalat kullu haula ghairu dakhilina fi hukmihi. Maka ini semua tidak masuk dalam mahram tadi, tidak berkait dengan anak ini dalam kemahraman. Kalau anak ini disusukan oleh ibu ini, maka anak ini saja yang mahram dengan ibu ini. Dan anak-anaknya, dan cucu-cucunya, dan seterusnya. Kakak adiknya tidak mahram dengan dia. Dan mengaku-ngaku, oh ini ibunya adik saya, sepersusuan. Beda. Karena kamu tidak disusukan oleh dia, maka tidak ada hubungan apa-apa. Kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, saudaranya, saudara dia, dari maksud saya kakak adik dan paman dan bibinya, semuanya tidak berhubungan saudara dengan ibu susuan si anak ini. Berarti diringkas dengan istilah, yang menjadi mahram karena susuan si anak yang disusui dan furu'nya saja. Tidak hawashihi, tidak pula usulih. Tidak nenek moyangnya ke atas, bapak-bapak dan seterusnya. Tidak pula saudaranya, kakak adiknya, paman bibinya. Hanya dia dan turunannya. Enam. Warradha' yakunu ka ahadi awladil murdi'ah. Maka ar-radhi' bayi yang disusui yakunu ka ahadi awladil murdi'ah. Dia sama seperti anaknya ibu yang menyusui. Seperti bayinya ibu yang menyusui. Fatakunu ummuhu, maka dia jadi ibunya. Wa sahibul laban abahu, dan pemilik susu tadi, pemilik istri tadi adalah bapaknya, maka suaminya, maka dia jadi bapaknya. Wa auladihima, anak-anak ibu dan bapak susuan. menjadi ikhwatuhu minar radha'ah, menjadi saudara susuan. Wa aba'uhu minhuma, dan juga bapak-bapaknya. Wa in 'alau, sampai ke atas. Ajdadihi, kakek-kakeknya. Wa amamihima, paman-pamannya, bibi-bibinya. Wa ammatihima, wa akhwalihima, wa khalatihima, amamihi wa akhwalih. Semuanya saudara-saudara dia. Wa ikhwanihima wa akhwatihima, amamihi wa ammatihi wa akhwalihi wa khalatih. Paham? Ini seperti yang kita terangkan tadi. Yakni yang paman yang tidak ikut-ikutan menjadi saudara, itu pamannya ini. Pamannya ini, kakaknya dan sebagainya. Tapi kalau terhadap ibu yang menyusui, atau anak ini kepada ibu dan kepada semua. Jadi kalau anak ini kepada ibu, ibu susuannya, maka termasuk menjadi saudara, usulnya, hawasinya, dan juga furu'nya. Tapi kalau si anak ini, hanya dia dan turunannya. Hawasinya tidak, usulnya juga tidak. Paham? Baik. Intaha mulakhasan. Subhanakum hamdulillah ilaha lam asakurka wa atubulaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ke soal? Paham? Anak tiri semata-mata. Anak tiri. Kalau anak tiri disusui maka masuk ke sini. Kalau tidak disusui maka akan menjadi orang lain nanti ketika dewasa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan ada. Ada batasan umur, yaitu umur-umur susuan. Bayi, umur-umur susuan. Para ulama yang menyatakan tidak ada batasan umur, karena ada seorang sahabiyah yang ingin memberikan susu kepada seseorang supaya bisa bertemu. Sehingga ada ikhtilaf di kalangan para ulama karena ini. Nah, apa itu? Ya. Apa baca? Ayatnya. Iya. Pokoknya semua yang diharamkan di situ terhadap nasab diharamkan pula karena susuan. Sama. Jadi kalau diharamkan untukmu ibu-ibumu juga ibu susuan. Diharamkan bapakmu bapak susuan juga. Diharamkan saudaramu saudara susuan juga. Terus sama persis, tidak beda. Nah, nanti ada hadisnya, ada pembahasannya. Nah, tapi disebutkan oleh para ulama dengan khamsa radha'at. Nanti ikhtilaf lagi. Khamsa radha'at itu 5 kali nyusu atau 5 kali kenyang atau 5 kali duduk. Kalau 5 kali duduk selesai, besok lagi, besoknya lagi 5 kali atau 5 hisapan. 1, 2, 3, 4 sekali sedot 1, 2 kali sedot 2 atau 5 kali kenyang. Terjadi lagi ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, entah apakah dimuat di sini ikhtilafnya atau enggak, wallahu alam. Kita akan lihat. Kalau enggak ada di sini kita baca dari kitab lain. Insyaallah.